بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, dan kita akan masuk pada pembahasan di sini diberi judul ma yajri fil qiyamati sughra mustaqarrul arwah wa anna asyuhada ahya inda rabbihim yurzakun. Hal yang akan terjadi pada kiamat kecil, yakni setelah kematian, dan akan dibahas di sini beberapa pembahasan. Pertama, mustaqarrul arwah, tempat tinggalnya arwah, menetapnya arwah. Wa anna syuhada ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, dan bahwa para syuhada mereka ahya', hidup di sisi Rabb mereka. Yurzaqun, mereka diberi rezeki. Qala Ibn Abi Zaid rahimahullah, wa anna syuhada ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, dan bahwa para syuhada ahya, mereka hidup, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Yurzakun, mereka diberi rizki. Ini salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana beliau tuliskan bahwa asyuhada, para syuhada, mereka hidup di sisi Allah Azza wa Jal, dan mereka mendapat rezeki terus-menerus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para syuhada, syuhada jama' dari kata syahid, yaitu man qutila fil ma'rakah, orang yang terbunuh dalam peperangan. Fi sabilillah. Aw mata ba'daha ala ithri isabatin fil ma'rakah. Atau dia wafat setelah peperangan tapi karena luka dalam peperangan fi sabilillah tersebut. Itulah para syuhada. Para syuhada dalam i'tiqad, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu ahya, hidup. Tentu hidup di sini artinya hidup di alam arwah, bukan artinya mereka hidup di alam dunia ini. Mereka tentu sudah berpindah ke alam yang lain. Jasad mereka mati artinya telah terpisah dengan roh mereka. Sehingga ahya kehidupan mereka adalah kehidupan barzakhiyah. Hayatun barzakhiyah. Kehidupan di alam barzakh. Bukan kehidupan di alam syahadah, alam nyata sekarang di dunia ini. Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayatnya pada surat Ali Imran 169 sampai 171. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa alladzina qutilu fi sabilillah, mereka yang terbunuh di jalan Allah, amwata, adalah orang-orang yang mati. Bal ahyaun, bahkan mereka itu orang-orang yang hidup, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Yurzakun, mereka diberi rizki. Farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaannya. Wa yastabshirun billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan mereka bergembira dengan orang-orang yang belum menyusul mereka dari belakang mereka, yakni kaum mukminin berikutnya. Alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun, agar la khawfun alaihim, tiada rasa takut atas mereka, wa lahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah, bergembira dengan nikmat dari Allah, wa fadl, dan keutamaan dan karunia darinya. Wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin, dan bahwa Allah Azza wa Jal tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi kaum mukminin. Ayat ini merupakan dalil dalam pembahasan kita yang sangat jelas, di mana Allah Azza wa Jal mengatakan bahwa mereka itu ahya, hidup di sisi Allah Azza wa Jal. Sehingga para syuhada, mereka pasti masuk ke dalam al-jannah. Hanya saja yang jadi masalah bagi kita, apakah dia benar-benar syahid atau bukan syahid. Kalau dia benar-benar syahid, maka janji Allah Azza wa Jal terpenuhi. Tidak mungkin terselisihi atau diingkari. Tidak mungkin. Tapi siapakah yang betul-betul syahid? Apakah setiap yang mati di ma'rakah perang fisabilillah kemudian dia syahid? Kenyataannya tidak. Karena ada orang-orang yang perangnya fisabilillah tapi dia niatnya tidak ikhlas. Seperti yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ditanya tentang orang-orang yang berperang dengan niat yang berbeda-beda. Ar-rajulu yuqatilu lil maghnam, ada orang yang perang tapi demi mendapat rampasan perang. Ar-rajul yuqatil liyara makanah, ada orang berperang untuk melihat nanti kedudukannya setelah itu. Yakni ingin apa? Ditinggikan, diunggulkan. Kemudian beliau ditanya, ar-rajul yuqatilu lil maghnam, ar-rajul yuqatilu liyara makanah, faman fi sabilillah, siapa yang fi sabilillah? Nabi SAW menjawab, man qatala, ada pula pertanyaan, ar-rajul yuqatilu syaja'ah, Ada pula yang berperang demi keberaniannya, karena keberaniannya. Ayu dzalika fi sabilillah. Mana yang fi sabilillah? Dia mengatakan man qatala litakuna kalimatullah yal ulia fa huwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar kalimat Allah lah yang tinggi, dialah yang fi sabilillah. Jadi kalau begitu, dalam suatu perjalanan perang, di sana ada orang-orang yang betul-betul fi sabilillah, ada orang-orang yang ternyata tidak fi sabilillah. Semua tergantung dengan niat mereka. Nah, kalau begitu, yang menjadi masalah bagi kita sekarang adalah ini. Betulkah dia syahid? Kalau dia syahid, itulah pahalanya. Tapi kalau ternyata hanya syahid dalam penampilan luarnya, sementara hakikatnya tidak, disebabkan karena niatnya yang salah, maka dia tidak akan memperoleh pahala syahadah di akhirat. Pahala sebagai syahid di akhirat. Dia hanya syahid fid dunia. Di dunia sebagai syahid. Diperlakukan sebagai syahid. Karena meninggal waktu perang. Tapi di akhirat tidak mendapatkan pahalanya. Atau di sana ada orang yang terhalangi. Karena halangan-halangan tertentu. Semisal suatu pelanggaran dalam peperangan tersebut. Mencuri rampasan perang, bunuh diri. Ini adalah penghalang-penghalang yang bisa menghalangi seseorang untuk memperoleh keutamaan syahid. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ayat yang tadi kita baca, yaitu terkait dengan keutamaan seorang yang mati syahid dan bahwa mereka hidup dalam alam barzah, bahkan mereka di dalam surga mendapat rizki dari Allah Azza wa Jal. Hal ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari seorang tabi'in Masruq Ibnu Al-Ajda', dia mengatakan sa'alna Abdullah yani Ibnu Mas'ud. Kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud an hadhihi al-ayah, tentang ayat ini, yakni ayat yang tadi kita baca. Qala, beliau menjawab, amma inna qad sa'alna an dzalika, sungguh kami pun telah bertanya tentang ayat itu. Faqala, lalu beliau mengatakan, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadil mu'allaqatun bil 'arsy tasrahu minal jannati haitsu syaat. Arwahuhum, arwah mereka di dalam burung yang berwarna hijau, dan bagi arwah tersebut ada qanadil, lampu-lampu mu'allaqah yang tergantung bil arsh, di arsh. Tasrahu minal jannah, arwah tersebut bisa pergi-pergi di dalam surga. Haitsu syaat, kemana dia inginkan. Nah, inilah keutamaan para syuhada. Arwah mereka sudah masuk ke dalam al jannah, bisa pergi ke sana kemari di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan arwah tersebut memiliki qanadil, lampu-lampu yang bergantung di arsy Allah azza wa jal. Keutamaan bagi mereka para syuhada. Ikhwani fi din rahimakumullah. Bahkan kenikmatan seperti ini bagi para syuhada juga menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan mereka dan membahagiakan mereka. Di mana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa mereka ditanya tentang suatu permintaan, apa yang mereka inginkan, sementara mereka sudah diberi kenikmatan tersebut. Pada akhirnya mereka mengatakan, kalau begitu kami ingin kembali ke dunia untuk berperang lagi dan terbunuh lagi fi sabilillah. Nah, karena kenikmatan yang mereka dapatkan itu, sehingga mereka bisa menikmati kembali atau mendapatkan pahala yang lebih, kenikmatan mati syahid fi sabilillah. Nah, inilah hakikat kenikmatan yang orang-orang yang belum merasakan, ya tidak merasakannya. Sehingga mungkin orang-orang memandang apa yang mereka alami sesuatu yang mengerikan, perang, kemudian terbunuh, hal yang menakutkan. Tapi ketika itu dijalani dan benar-benar terjadi sebagai orang yang terbunuh fi sabilillah, ternyata mereka merasakan kenikmatan yang begitu besar. Sebelum dibangkitkannya mereka dan masuk ke surga sepenuhnya dengan jasad mereka bersama arwah mereka, ternyata di alam barzah atau di masa sebelum itu mereka sudah menikmati kenikmatan yang seperti ini besarnya. Diriwayatkan pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari, bagaimana pahala seorang yang syahid. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lisyahidi 'inda Allahi sittu khisal." Seorang yang mati syahid akan mendapatkan 6 hal di sisi Allah Azza wa Jal. Yughfaru lahu fi awwali daf'atin. Dia diampuni dosanya sejak awal menetesnya darah. Diampuni oleh Allah Azza wa Jal sejak awal menetesnya darah. Yughfaru lahu fi awwali daf'ah. Wa yara maq'adahu minal jannah. Dan dia pun melihat tempatnya di surga. Wa yujaru min adzabil qabr. Dia dilindungi dari azab kubur. Wa yu'manu min al-faza'il akbar, dan merasa aman. Dan ia merasa aman dari al-faza' al-akbar, ketakutan yang terbesar. Wa yudha'u 'ala ra'sihi tajul waqar, dan akan diletakkan di kepalanya mahkota al-waqar, yakni kewibawaan. Al-yaqut minha khairun min ad-dunya wa ma fiha. Satu permata yakut yang ada pada mahkota itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. Dan ia akan dinikahkan dengan 72 zaujah, istri dari bidadari, الحور العين. ويشفع في 70 من أقاربه. Dan dia akan diberi izin untuk memberi syafaat 70 orang dari kerabat-kerabatnya. Ini riwayat At-Tirmidzi, afwan, ini riwayat At-Tirmidzi, ya. Riwayat At-Tirmidzi, dan yang berikutnya nanti riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Bukhari, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga ada 100 derajat tingkatan. a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah, Allah menyiapkannya untuk para mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ardi, antara dua tingkatan itu sejarak langit dan bumi. Nah, ini pahala-pahala besar bagi al-mujahidin fi sabilillah, para mujahidin fi sabilillah yang gugur di jalan Allah. Tapi sekali lagi, mereka yang betul-betul syahid, ya, seorang akan mendapatkan syahid pertama tadi dengan niat yang benar, betul-betul ala kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Betul-betul agama pendorongnya membela Islam, membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah. Dan tentunya perang yang dilakukan betul-betul perang fi sabilillah, artinya jihad yang benar, bukan jihad yang salah. Karena amalan jihad ini amalan besar, sebagaimana amalan-amalan yang lain tidak diterima kecuali kalau terpenuhi dua syarat, yaitu apa? Al-ikhlas, keikhlasan, dan mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW. Kalau sudah ikhlas tapi tidak mutaba'ah, yaitu tidak mengikuti jihadnya Rasulullah, di mana mereka melakukan jihad tapi jihad yang salah, maka mereka tidak akan memperoleh pahala syahadah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang khawarij, takfiriyin, para teroris. Mereka beranggapan bahwa mereka melakukan jihad, dan mereka berharap mendapatkan keutamaan tersebut, bahkan yakin akan mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Padahal yang mereka lakukan tidak sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan jihad padahal mereka melawan pemerintah Muslim dan membunuhi orang-orang yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dibunuh, yaitu sebagian Muslimin, bahkan sekalipun orang kafir. Tidak semua boleh dibunuh begitu saja. Sementara mereka membunuh kafir yang musta'man atau kafir yang dhimmi atau jenis kafir yang lain yang punya perjanjian mu'ahad, yang semuanya justru dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh, tapi oleh mereka dibunuh. Nah, jihad yang seperti ini adalah jihad yang salah, sehingga sekalipun pelakunya wafat ketika melakukan operasi jihad ala mereka, maka tidak disebut syahid karena menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana dulu yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat, yaitu saudara Salamah ibn al-Aqwa, beliau melakukan perang tanding dengan orang musyrik, mubarazah. Dan ini kebiasaan di zaman dulu sebelum peperangan antara dua kelompok, yaitu kelompok muslimin dengan kelompok musyrikin kafirin. Mereka melakukan perang tanding terlebih dahulu. Beberapa orang maju dari kelompok muslimin melawan beberapa orang dari kelompok musyrikin. Salah satu yang maju ketika itu dari muslimin adalah saudara Salamah bin al-Aqwa. Dan rupanya dalam duel mereka Salamah, saudara tersebut, dia terkena oleh senjatanya sendiri. Ya, entah seperti apa persisnya, senjata tajam yang dia pergunakan ternyata berbalik dan mengenai dirinya sendiri, yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Akhirnya dia wafat ketika itu. Setelah terjadi itu semua, terdengar ucapan bahwa fulan tersebut qad abtala jihadahu ma'a Rasulullah, telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah. Maka Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an ketika mendengar itu bersedih. Bagaimana tidak, kalau benar seperti itu bahwa saudaranya ternyata tidak terhitung sebagai mujahid yang syahid, ya, maka betapa meruginya. Maka dia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Ya, Rasulullah kemudian membantah apa yang tersebar itu, bahwa dia dianggap tidak sebagai syahid karena terkena senjatanya sendiri. Nabi membantahnya bahwa itu tidak benar. Ya, bahkan Nabi memuji beliau, ya, dan menegaskan tentang keutamaan beliau dalam peperangan tersebut. Di sini ada suatu faedah penting, yaitu apa? Bahwa dalam pandangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seorang yang bunuh diri bukan sebagai syahid. Seorang yang bunuh diri, benar-benar bunuh diri, bukan sebagai syahid. Sekalipun peperangannya adalah perang fisabilillah, kalau dia mati dengan senjatanya sendiri, dengan sengaja, maka dia bukan syahid. Itu pemahaman para sahabat. Pemahaman itu tidak disalahkan oleh Rasulullah. Tapi yang disalahkan ketika itu adalah peristiwa itu. Di mana Salamah tidak membunuh dirinya, tapi dia tanpa sengaja terkena oleh senjatanya, kemudian wafat. Nah, sehingga kalau orang yang tidak sengaja dengan senjatanya mengenai dirinya, dikatakan bunuh diri dan bukan syahid, salah. Itu yang dibantah Rasulullah. Bagaimana orang yang tidak sengaja dikatakan seperti itu? Maka kalau begitu, orang yang sengaja bunuh diri, dalam pemahaman para sahabat, dia bukan syahid. Nah, itu pemahaman para sahabat. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, bagaimana dengan para pelaku bom bunuh diri tersebut? Mereka jelas dengan sengaja membunuh diri mereka. Melakukan sesuatu yang hampir dikatakan pasti mereka akan mati dengan bom yang mereka ledakkan di tubuhnya. Bagaimana tidak dikatakan bunuh diri yang seperti ini? Nah, bagaimana kemudian dikatakan sebagai syahid atau menganggap dirinya akan memperoleh pahala syahid dengan perbuatan itu, sementara sahabat tadi sudah dinilai seperti itu oleh para sahabat yang lain, tidak dianggap sebagai syahid padahal seperti itu. Walaupun sekali lagi Nabi menyalahkan karena keliru penerapan pemahaman mereka. Bukan pemahaman mereka yang salah, tapi penerapan pemahaman tersebut yang salah. Ya. Nah, ini faedah penting dari kisah tersebut. Jadi kalau begitu, kembali kepada keutamaan para syuhada, mereka benar-benar akan mendapatkan keutamaan-keutamaan besar bila mana betul-betul sebagai syahid, yaitu niat yang ikhlas, kemudian jihad yang benar, jihad fi sabilillah, dan tidak ada penghalang yang menghalangi mereka untuk memperoleh pahala syahid. Ya. Kemudian Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah mengatakan, وَأَرْوَاحُ أَهْلِ السَّعَادَةِ بَاقِيَةٌ نَاعِمَةٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Dan arwah, ruh-ruh ahlu as-sa'adah, orang-orang yang berbahagia, baqiyatun, tetap kekal, na'imah, dan mendapat kenikmatan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, ini lebih umum. Kalau tadi arwah para syuhada, berikut ini adalah arwah ahlus sa'adah, ruh ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia, yang Allah Azza wa Jal tetapkan sebagai ahlus sa'adah, orang yang berbahagia, lawan daripada ahlus syaqawah, orang-orang yang sengsara. Ya. Ahlus sa'adah diterangkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah mencakup yang pertama adalah ahlu sa'adah tamma, orang yang berbahagia dan sempurna kebahagiaannya, yaitu yang berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan iman yang sempurna, dengan tauhid yang sempurna, selamat tentunya dari syirik, kufur, dan dari keumuman maksiat-maksiat, sehingga mereka mendapat kebahagiaan yang sempurna. Tentu bukan berarti tidak salah sama sekali, karena manusia tempatnya salah dan yang maksum adalah para anbiya. Tapi di sini kebaikan mereka jauh-jauh lebih banyak daripada keburukan, sehingga mereka termasuk ya orang-orang yang sempurna dalam iman-iman mereka. Dan di antara mereka adalah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai golongan alladzina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adab, orang-orang yang masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab, tanpa azab. 70,000, 70,000 dari umat Nabi yang mendapat keutamaan itu, seperti yang sering kita dengar dalam hadis ya, dalam kitab tauhid, humul ladzina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka yang tidak tatayyur ya, beranggapan atau berkeyakinan, keyakinan-keyakinan sial dengan burung-burung tertentu, tidak pula minta diruqyah, tidak pula minta diobati dengan pengobatan kai, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ini sebagai contoh ahlu as-sa'adah at-tammah, orang-orang yang memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Kemudian masuk pula dalam ahlu sa'adah adalah yang tidak tamah, atau dengan kata lain yang naqisah, yang kurang ya, tidak sempurna. Mereka adalah al-muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, tapi mereka jatuh dalam kabair adz-dzunub, dalam dosa-dosa besar. Jatuh dalam dosa-dosa besar sehingga mereka mungkin diampuni dan mungkin disiksa, tapi tetap pada akhirnya mereka akan masuk ke dalam al-jannah karena tauhid yang mereka miliki. Nah, ini juga sebetulnya masih tergolong sebagai ahlu as-sa'adah. Nah, arwah mereka ahlu as-sa'adah baqiyatun, tetap ada, na'imatun, dan mendapat kenikmatan, ila yaumil qiyamah, sampai di hari kiamat. Tentu na'imul qabr ini. Ini na'imu al-qabr atau na'im al-barzah. Kenikmatan di alam barzah. Tentu Allah Azza wa Jal maha tahu tentang mereka masing-masing. Secara global, tadi kita sebutkan mereka adalah ahlus sa'adah. Siapa yang akan dapat? Ya, secara umum mereka dapat, tapi mungkin ada yang juga sempat disiksa di alam barzakh atau di alam kubur. Ada yang tidak disiksa dan mendapatkan kenikmatan yang lengkap, sempurna. Ada pula mungkin yang disiksa, namun siksaan bagi ahlus sa'adah di alam kubur pun tidak terus menerus, bisa jadi berhenti. Semua itu tergantung dengan dosa-dosa dan Allah Azza wa Jalla maha tahu tentang mereka. Ya. Azabul qabr ya. Bisa terputus. Artinya tidak terus-menerus sesuai dengan dosa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, terkait hal ini seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang panjang dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika beliau meriwayatkan dari Nabi tentang perjalanan ruh. Nah, ketika ruh tersebut adalah ruh seorang yang mukmin beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka diserukan kepadanya, an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Sungguh hambaku telah benar dalam menjawab, maka berilah hamparan dari surga, wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian dia dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu menuju surga. Nah, ini jelas menunjukkan na'im, kenikmatan yang dia rasakan di alam barzakhnya. Dan dia akan ditemani oleh amal yang soleh, berwujud seorang manusia yang menyenangkan, yang menemani dia di alam kuburnya. Nah, ini semua bagian daripada na'imul qabr, na'im nikmat kubur yang Allah Azza wa Jalla akan berikan bagi mereka yang ahlus sa'adah. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan pula bahwa dikatakan kepada mereka, nam kanaumatil arus, tidurlah engkau seperti tidurnya seorang pengantin. Nah, ikhwan fillah azzakumullah, ini sebagian daripada kenikmatan-kenikmatan di alam barzah, di alam kubur, bagi arwah syuhada, bagi arwah as-su'ada, arwah orang-orang yang berbahagia. Dia akan menikmati kenikmatan-kenikmatan itu ila yaumi yub'atsun, sampai dibangkitkan mereka dari alam kubur mereka. Kembali kepada hadis yang tadi, ke pembahasan yang tadi kita sebutkan. Selanjutnya Ibnu Abi Zaid rahimahullah mengatakan, wa arwahu ahli syaqawati mu'adzabatun ila yaumiddin. Wa arwah, dan arwah ahli syaqawah, para syaqawah, yakni orang-orang yang sengsara, ya, ahlus syaqawah, orang-orang yang sengsara, mu'adzabatun ila yaumil qiyamah, mu'adzabah, di'azab ila yaumuddin, sampai yaumuddin. Nah, ini golongan yang lain, yaitu arwah ruh ahlu asyqawah. Yang dimaksud dengan ahlu syaqawah di sini diterangkan oleh Syekh Ubaid Habibullah, wa muraduhu bihadza anna ahla syaqawah alladzina hum ahluha minal kuffari wal musyrikin. Yang dimaksudkan beliau di sini bahwa orang-orang yang sengsara, yang mereka itu memang sengsara selama-lamanya, yaitu dari kalangan kuffar, orang-orang kafir dan musyrikin, dan orang-orang munafik dengan kemunafikan i'tiqadi. Nah, ini yang dimaksud. Ya. Ahlu syaqawah di sini yakni yang betul-betul ahlu syaqawah yang abadi. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik dengan kemunafikan i'tiqadi. Munafikan i'tiqadi. Ya. Baik. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Ubaid Habibullah, nam, arwahuhum mu'adzabatun 'ala ad-dawam. Arwah mereka disiksa selama-lamanya. Seperti kata Ibn Abi Zaid, mu'adzabatun ila yaumiddin, diadab sampai hari pembalasan. Nah, ini yang kafir, yang musyrik, munafik dengan nifaq i'tiqadi tersebut. Yakni mereka akan mendapatkan azabul qabr yang selama-lamanya. Selama di alam barzah mereka akan diazab. Allah Azza wa Jal telah menyebutkan tentang azabul qabr dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim, di antaranya terkait dengan Fir'aun. Allah Azza wa Jal mengatakan, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. An-naru yu'raduna 'alayha, mereka didekatkan kepada neraka itu, ghuduwan wa 'ashiyya, petang dan pagi hari. Pagi dan petang hari, ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yaumal qiyamah, dan nanti di hari kiamat, adkhilu, masukkan mereka. Siapa? Ala Fir'aun. Fir'aun dan bala tentaranya. Asyad al-adab, kepada adab yang sangat keras. Nah, di sini berarti sebelum dibangkitkan di hari kiamat kelak, mereka Fir'aun dan bala tentaranya sudah disiksa. Didekatkan kepada an-nar, ditampakkan kepada mereka, dan mereka telah merasakan panasnya neraka. Dan seperti itu pula yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hadis Al-Bara' bin Azib yang tadi kita sebutkan, ketika seorang yang kafir tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam barzah, dikatakan kepada mereka, fayunadi munadin minas sama' an kadzab, maka penyeru dari langit mengatakan, an kadzab, dusta orang itu, fa'afrishuhu, fa'afrishu lahu minan nar, hamparkan untuknya hamparan dari neraka. Faftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuknya pintu menuju neraka. Ya, sehingga dia merasakan panasnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah bagian daripada azabul qabr. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jal berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Disebutkan dalam ayat itu bahwa orang yang berpaling, man a'rada an dzikri, dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan memperoleh kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya di hari kiamat dalam keadaan ia buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, dia berkata, wahai Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal aku dahulu dapat melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah karena engkau didatangi ayat-ayat kami lalu engkau melupakannya. Maka dzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini engkau pun dilupakan. Nah, ayat ini juga terkait dengan azabul qabr, di mana Allah Azza wa Jal mengancam untuk mereka untuk mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Ya. Kemudian di hari kiamat mereka mendapatkan hukuman yang lain. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa ayat ini menunjukkan azab kubur bagi mereka, karena kalau di dunia orang-orang yang berpaling dari zikrullah banyak yang mendapatkan kenikmatan, banyak yang mendapatkan kemewahan dan mendapatkan apa yang mereka maukan sesuai nafsu mereka. Sementara Allah Azza wa Jalla mengatakan yang berpaling dari mengingatku akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kalau begitu ini bukan di dunia, tapi ini di alam barzakh, yang pasti mereka mendapatkan kehidupan yang sempit. Bukan pula ini dimaksudkan nanti setelah kebangkitan, karena setelah kebangkitan kalau kita lihat urutan ayatnya disebutkan di situ, ya apa, wa nahsyuruhu, dan nanti kami akan mengumpulkannya, itu nanti, lain lagi itu setelah hasyr. Berarti ini sebelum hasyr, sebelum dikumpulkannya di alam mahsyar. Nah, ini menunjukkan bahwa ada ancaman azabul qabr, yaitu kehidupan yang sempit bagi mereka yang berpaling dari zikrullah. Nah, dan masih ada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan azabul qabr di samping yang kita sebutkan. Pada surat Al-Ibrahim ayat yang ke-27 disebutkan yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit ila akhirih. Disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' bin Azib dari Nabi, qala nazalat fi azabil qabr, ayat ini turun terkait dengan azab kubur. Ayat ini turun terkait dengan azab kubur. Ya. Jadi ahibati billah rahimakumullah, itulah beberapa hal yang terkait dengan azabul qabr yang akan dirasakan oleh orang-orang yang disebut ahlu syaqawah, orang-orang yang sengsara, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, mereka selamanya di alam barzah akan merasakan siksa. Na'udzubillahi min dzalik, dan lebih daripada apa yang disebutkan di sana masih ada gambaran-gambaran siksaan yang lain. Adapun ahlu tauhid seperti yang tadi kita sebutkan, mungkin ada di antara mereka yang disiksa, tapi siksaan bagi mereka bisa jadi putus, yakni sesuai dengan dosa-dosa mereka. Kemudian diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah terkait dengan azab di alam kubur, bahwa beliau mengatakan dalam penjelasan yang panjang, kesimpulannya bahwa pada asalnya azabul qabr atau na'imul qabr itu mengenai ruh mereka. Azab atau na'im itu mengenai ruh mereka. Namun terkadang bersambung pula ke jasad. Ya, terkadang. Ini kesimpulan dari apa yang beliau jelaskan. Bahwa al-asl pada asalnya di alam barzah ini kenikmatan atau azab mengenai ruh mereka, namun terkadang juga bersambung ke jasad mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sementara kita cukupkan. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari azab kubur dan azab an-nar dan mengaruniakan kita na'im al-qabr wa na'im al-jannah. Sementara sampai sini dulu dan mohon maaf saya enggak menjawab pertanyaan ini. Mohon maaf ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innallaha ghafurur rahim.